الذي جعل في السماء بروجا وزينها للناظرين وحفظها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله kita melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar secara runut. Yang di pertemuan ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Ali Imran ayat ke-72 sampai 74 untuk pagi hari ini insya Allah. Firman Allah Azza wa Jalla: وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kalau diterjemahkan pada keumuman Al-Quran terjemahan, dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya agar mereka ini kembali kepada kekafiran. Mari kita pahami baik-baik ayat tersebut nanti berikutnya setelahnya insyaallah. Wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab, berkatalah ta'ifah. Ta'ifah di sini artinya kelompok. Kalau di dua ayat sebelumnya atau tiga ayat sebelumnya, firman Allah wadda ta'ifatun min ahli alkitab la yudhillunakum, suatu kelompok dari kalangan Yahudi atau Nasrani itu menginginkan untuk menyesatkan kalian kaum muslimin, para sahabat. Itu satu. Tiga ayat berikutnya, wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah, berkata lagi satu kelompok dari ahli kitab lainnya, yaitu masih sama-sama Yahudi yang kufur kepada Allah, kufur kepada Al-Quran, ya. Mereka ini ada lagi orang-orangnya, kata para ulama ahli tafsir, tidak sama dengan kelompok di ayat 69. Ya kan, sekarang ayat ke-72. Ya. Jadi dari semuanya itu, orang Yahudi itu, ada kelompok yang pengen supaya orang muslim sesat gitu aja. Dan ada kelompok yang pengen anak buah mereka masuk Islam secara pura-pura, jadi munafik, yang semoga bisa menyeret sebagian orang muslim untuk ikut dengan kemunafikan mereka. Nah gitu. Wa qala ta'ifatun min ahli alkitab, ada satu kelompok yang menginginkan menghancurkan kaum muslimin dengan al-khida', penipuan. Ya, ini dia. Nah, kata para ulama, kelompok dari ahli kitab ini, mereka adalah zu'amanya, yaitu para ulamanya, untuk memprovokasi bawahannya. Nah, kata ahli tafsir, ta'ifah yang dimaksud inilah Ka'ab bin Al-Ashraf dan Malik bin As-Saif. keduanya pemuka agama Yahudi, berkata kepada orang-orang awam di antara mereka. Jadi orang Yahudi pun ada orang awamnya, Pak. Ya, awamnya itu ya yang enggak begitu ngerti-ngerti banget dengan agama. Orang awam itu barometer mereka bukan dari ilmu seringkali, tetapi dari ketokohan. Kalau udah dianggap tokohnya maka pasti benarlah, gitulah. Akhirnya ikutan hasutan Ka'ab bin Al-Ashraf dan Malik bin As-Saif. Berkata ini kedua pemuka agama mereka ini, "Sallu ma'al muslimina salata subuhi ila al-Ka'bah." Wahai kalian, sana salat bersama kaum muslimin salat subuh menghadap ke Ka'bah. Ya. Ini kan di periode Madinah, jemaah. Di periode Madinah itu pernah terjadi peralihan tadinya dari ke Baitul Maqdis kemudian kembali ke Ka'bah, kiblat kaum muslimin. Jadi tak ada pun kiblat orang-orang Yahudi enggak ke Ka'bah tentunya. Ya. Kalian, wahai kalangan beberapa rakyat awam ini dari kalangan Yahudi, salat bersama kaum muslimin salat subuh menghadap ke Ka'bah. Ya. Itu seperti apa yang Allah katakan di sini, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu, yaitu kepada kaum muslimin, udah kalian percaya aja, tapi di awal siang saja, yaitu di subuh. Subuh ini, Pak, sudah termasuk bagian dari nahar. Jadi hari itu satu hari ada lail ada nahar. Ya. Nahar itu siang, dimulai dari subuh sampai menjelang ghurub syams, menjelang maghrib itu nahar. Adapun lail dimulai dari maghrib sampai menjelang subuh. Itu lail dalam bahasa Arab malam. Dan tanggalan hijriyah itu mulainya dari maghrib. Makanya tadi malam mulai dari maghrib semalam itu 21 hitungannya. Kan kadang-kadang sebagian muslimin kan enggak tahu gimana cara ngitung kalender 21 mulai 10 malam terakhir. Kadang-kadang enggak sampai 10, 9 doang. Kalau Ramadan 29 doang. Ya, mulai dari 21 tadi malam. Kayak gitu. Nah, imani itu udah kamu bersama dengan mereka pada awal hari. Kemudian kata Ka'ab bin Ashraf dan Malik bin Saif, "Wasallu al-asra ila sakhrati Baitul Maqdis." Nanti pas asar kalian salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya Yahudi ketika itu. Ini yang kata Allah ditafsirkan di sini, "Wakfuru akhirahu." Kufurlah kalian pada akhir hari, yaitu asar menjelang maghrib. Cepat berbalik gitu loh. Jadi kalian itu masuk Islam sebentar doang. Ya. Nah, kemudian dikatakan fa in qila lakum lima adaltum 'alal ka'bati ba'dama sallaitum ilaiha. Kalau misalnya nanti pada asar orang-orang muslim kan bakal bingung lihat kalian, akan nanya kepada kalian, kenapa kok kalian berpaling dari kiblat Ka'bah setelah kalian sholat menghadapnya, sekarang malah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Maka kata para ulama Yahudi ini, bilang ke mereka, ke kaum muslimin ketika sudah kondisi seperti itu, qad tabayyana lana anna al-haqqa huwa istiqbalus sakhrati la al-Ka'bah. Telah jelas bagi kami bahwasanya yang benar, yang hak itu adalah istiqbal as-sakhrah la al-Ka'bah, yaitu menghadap ke batu besar atau menghadap ke Baitul Maqdis, bukan kepada Ka'bah. Yang mana jemaah sekalian pelajari ini, ada faedah bagus di sini, ikhwan. Faedah yang bisa kita refleksikan di kenyataan manapun. Ka'ab pertama, Ka'ab bin Al-Ashraf dan Malik bin As-Saif itu pemuka Yahudi, tokoh, ya, yang namanya tokoh pemuka itu bukan yang mengeksekusi biasanya, tinggal nyuruh. Nah, pion-pion inilah yang kemudian diperalat dan dipergunakan. Itu. Iya. Untuk mereka sendiri yang pura-pura jadi Islam berat. Tapi biar nih anak-anak buahnya aja pura-pura masuk Islam. Biar nanti kalau ternyata dihukum murtad, risikonya risiko mereka kan? Ya enggak. Kan dalam Islam ada hukum murtad. Ada hukum murtad itu hukumnya apa? Mati. Jadi biarkan nih anak-anak buah hasut mereka supaya belaga masuk Islam. Nanti pada sore harinya kembali ke kekufuran, kembali ke agama mereka. Kalau ternyata nanti misal itu terjadi, orang-orang Islam kemudian kan bakal ngelapor kepada Nabi SAW, kemudian diadakan hukum murtad atau semisalnya, misalnya. Ya. Nah sekarang yang dihukum nanti secara Islam siapa dia yang dihukum? Ya pion-pion ini yang bakal dipancung. Ka'ab bin Ashraf dan Malik bin Saifnya kena enggak? Enggak. Karena di balik layar. Inilah mana yang lebih berbahaya? Ini dua orang ini lebih berbahaya. Ya. Jadi pion-pionnya dipakai. Yang mana pion-pion ini enggak ngerti apa-apa, udah ikut aja. Ternyata risikonya gede. Gitu. Kayak bahaya, kawan. Ya, inilah liciknya sebagian dari tokoh Yahudi. Ya, jangan sampai kaum muslimin punya tokoh-tokoh semisal kelicikan, semisal yang licik seperti ini. Dan pasti ketika pion-pion itu sudah kacau balau atau mungkin bakal mati atau bagaimana, mereka tidak akan mau bertanggung jawab. Enggak bakal berlepas tangan. Ini kayak iblis sebenarnya. Iblis itu menghasut orang-orang untuk ini dibisiki, ya. Tapi nanti di akhirat bakal berlepas diri. Iya. Dan bakal berhujah apa? Ya, berhujah. Syaitan dan iblis akan berhujah, Pak. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku tuh tidak punya hujah, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, kata iblis, kecuali cuman ngajak doang. Kamu malah mau. Nah, itu nanti iblis bakal bilang gitu tuh. Kan saya cuma bisikin doang, siapa suruh ikut-ikutan saya. Nah gitu tuh. Jadi karakter lepas tangan dari kekacauan pion-pion itu asalnya dari iblis pertama kali. Kemudian ditiru oleh tokoh-tokoh Yahudi ini. Dan jangan sampai ditiru oleh kaum muslimin. Itu diantara faedah. Ya. Di antara faedah berikutnya untuk potongan ayat ini, ya, di antara faedah begitunya, mengeri apa jeleknya atau buruknya sikap kemunafikan. Kemunafikan dalam Islam, afwan astaghfirullah. Kemunafikan di periode dakwah Islamiyah itu baru ada di periode Madinah. Makanya ayat-ayat yang berbincang tentang kemunafikan itu mesti ayat-ayat dari surat-surat Madaniyah. Coba aja lihat. Dari surat-surat Makkiyah itu kisaran tentang tauhid, kemudian akhirat. Terus seperti itu ayatnya. Rata-rata begitu atau kisah-kisah di zaman lampau misalnya. Tapi ayat-ayat Madaniyah berkaitan dengan hukum-hukum fikih, hukum syar'i, hukum ini, hukum itu, dan juga berkaitan dengan orang-orang munafik. Nah, di periode Madinah, kenapa? Karena ketika itu dakwah kaum muslimin udah ekspansif, udah meluas. Dan Yahudi Khaybar dan Yahudi Madinah juga. Lalu mereka khawatir. Kalau enggak, sebagian mereka khawatir kalau enggak masuk Islam, enggak pura-pura masuk Islam, bakal repot nanti urusan kaum muslimin. Udahlah, masuk aja, belaga masuk. Nah, yang mana sebelum masuk Islam itu sudah punya, dicanangkan agar tidak ikut Islam 100%, melainkan setengah-setengah. Gitu. Maka hati-hati dengan sikap setengah-setengah atau nanggung. Pengen ke manhaj salaf tapi pilih-pilih. Kalau enggak nguntungin dunia, yang sini enggak ikut. Ya. Hati-hati dengan sikap seperti ini. Atau pagi harinya ikut kebenaran, sore harinya ingkari. Udah direncanakan begitu. Ini karakter orang munafik. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin. Ini memiliki dua wajah. Pagi ngomong A, sore ngomong B. Sebenarnya lebih baik apa? Sorohatan ikhwan. Kalau misalnya antum A, ya udah ngomong aja A. Sampai kapanpun. Jangan pagi ngomong A, sore ngomong lainnya. Pagi memuji A, sore menikamnya. Ini karakter seperti ini berbahaya. Nah, kemudian kata Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka rujuk, kata para tokoh Yahudi itu. Hei, wahai anak buahku, kalian, sebenarnya bukan anak buah juga, rakyat biasa Yahudi, kalian salat menghadap kiblat pada subuh hari sama kaum muslimin ya. Nanti pas asar kalian kembali ke Baitul Maqdis kiblatnya. Moga-moga mereka rujuk, yaitu moga-moga kita nih kaum muslimin rujuk. Kemudian maksudnya rujuk apa? Kembali kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya. Karena awal-awal periode Madinah itu ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ubah kiblatnya kembali ke Ka'bah. Ketika itu orang-orang Yahudi sebel gitu loh. Aduh, kok kembali ke Ka'bah itu? Ya. Ketika awal-awal periode Madinah, kaum muslimin kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, mereka senang tapi ngecengin kaum muslimin. Muslimin, apa bedanya ente sama kita-kita? Ya. Ternyata kan sama kan ke Baitul Maqdis juga gitu. Tapi Nabi SAW tetap sabar dan sampai kemudian Allah Ta'ala alihkan kembali kepada Ka'bah. Pas dialihkan kembali kepada Ka'bah, giliran orang musyrikin Mekah yang ngejek. Apa ngejeknya? Tuh lihat Muhammad tuh di Madinah dan kawan-kawannya. Mereka kangen kali sama kita. Sekarang kiblatnya balik lagi ke kita. Akan repot. Jadi muslim tuh serba salah. Tapi kalau sabar insya Allah tetap benar gitu loh. Yang penting ikut dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika ditahwil ke Ka'bah, dipindah ke Ka'bah kiblat, dialihkan ke Ka'bah kiblatnya, orang-orang Bani Israel atau Yahudi sebel gitu. Mereka berusaha gimana caranya supaya kaum muslimin itu balik kiblatnya ke Baitul Maqdis supaya ada keserupaan dengan mereka gitu loh. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi juga zaman sekarang, pengen orang-orang muslim itu ada keserupaan dengan mereka gitu. Pengen. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan tuh orang-orang muslim rujuk kembali ke Baitul Maqdis kiblatnya. Mudah-mudahan begitu. Upaya orang-orang Yahudi ini jemaah sekalian, upaya yang ya sia-sia. Tetapi namanya juga orang usaha, kata orang-orang ya. Namanya juga usaha. Usahanya apa? Gampang. Namanya usahanya adalah menyebarkan syubhat. Itu di tengah kaum muslimin. Nyebarin syubhat itu di tengah orang benar gitu loh. Kalau nyebarin syubhat di antara orang-orang yang sesat, itu udah enggak perlu disebarin. Malah mereka udah sesat li nafsihi gitu loh. Sesat li dzatihi ya, gitu. Jadi untuk menyesatkan orang-orang benar itu, lempar syubhat. Jangan lempar tipuan secara terang-terangan gitu, enggak. Lempar syubhat supaya mereka yang tadinya teguh kemudian mulai mikir, bingung dan seterusnya. Lemparin syubhat. Syubhat itu berarti sesuatu yang remang-remang, sesuatu yang samar-samar, yang gak jelas nih benar atau enggak. Bagaimana lempar syubhatnya ketika itu? Salat pas subuh bersama mereka kaum muslimin menghadap kiblat. Pas asar salat menghadap Baitul Maqdis. Karena sebagian kaum muslimin tahu ini Baitul Maqdis kan bekas kiblat kita juga. Why not gitu kan sekarang? Kenapa enggak? Sama-sama kiblat juga ya? Ah, kan bisa tuh. Cuman waktu itu ada Rasulullah. Jadi para sahabat tuh enggak berani melakukan sesuatu tanpa mandat dari Rasulullah. Enggak kayak kita, ya. Karena kita belum diberi mandat dalam Islam untuk melakukan ritual ini, kita buat. Alasannya inilah, itulah, yang penting kan baik kan gitu. Alasannya begitu. Beda dengan para sahabat, belum berani kecuali kalau memang hal itu dilonggarkan baru mereka berani. Tapi enggak mereka enggak berbekas, alhamdulillah enggak berbekas. Enggak berbekas karena wa'lamu anna fikum Rasulullah. Anna fikum Rasulullah. Di antara kalian ada Rasulullah. Begitu, maka mereka para sahabat langsung rujuk kepada Rasulullah kalau ada apa-apa. Alhamdulillah. Akhirnya enggak terjadi itu. Kembali ke Baitul Maqdis kiblatnya. Coba kalau terjadi, wah repot lagi itu. Ya alhamdulillah, Allah taala telah memuliakan para sahabatnya. Nah, makanya kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, wal gharadu huwa balbalatu afkaril muslimin wa idkhalu asyakki alaihim. Tujuan pemuka Yahudi melakukan ini adalah balbalah afkaril muslimin, membuat kacau pikiran-pikiran kaum muslimin. Ini ya, mengisarkan syubhat, menggelorakan syubhat di benak kaum muslimin, itu tujuannya. Dan menyusupkan keraguan di kalbu kaum muslimin tentang kiblat. Ya. Kita belajar dari hal-hal ini jemaah sekalian. Yang semisal dan serupa ini terjadi oleh zaman sekarang, siapapun yang serupa dengan Yahudi, baik dari kalangan Yahudi itu sendiri atau kalangan Nasrani atau Islam liberal atau kalangan mungkin di antara kita mungkin. Ya. Yaitu mempropagandakan syubhat bagi kalangan awam. Sementara ulamanya, alimnya dari kaum muslimin gampang tahu ini syubhat jelas, berbahaya nih, ya. Baik, berikutnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinukum." Astagfirullah. "Illa liman tabi'a dinakum." Qul innal huda hudallah ay yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang diterjemahkan di keumuman terjemahan di Indonesia, dan janganlah kalian, ini perkataan dua tokoh Yahudi itu, janganlah kalian percaya kepada selain jangan kalian percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu, yaitu kalian hanya percaya kepada orang-orang Yahudi aja, ya, atau yang semisal kalian, yang sama-sama satu misi sama kalian. Adapun orang-orang Muslim jangan dipercaya, padahal disuruh pakai jubah Muslim. Gitu. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah taala potong kemudian perkataan mereka, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Maksudnya segala petunjuk itu hanya Allah yang menunjukinya. Ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Janganlah kalian percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kalian dan bahwa mereka akan menyanggah kalian di hadapan Rabbmu. Ini kalimat ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum ini berselisih para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan ini perkataan orang Yahudi, ada yang mengatakan ini perkataan Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah. Qul, katakanlah sesungguh wahai Muhammad, sesungguhnya al-fadl, karunia itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, memberi Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Mari kita perhatikan baik-baik jemaah sekalian. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Maknanya kata Syekh Abu Bakar, la tusaddiqu illa man kana ala millatikum. Jangan kalian percaya kecuali orang-orang yang di atas agama kalian sendiri. Nah, yaitu Yahudi. Percaya aja sama kita-kita aja. Kalian silahkan pakai baju koko, pakai baju takwa, tapi jangan percaya sama pengajiannya. Iya. Hadir aja enggak apa-apa, tapi jangan percaya. Sesat misalnya gitu. Nah, terus ngapain hadir kalau enggak percaya gitu kan? Ini yang diperintahkan oleh kedua tokoh tersebut. Lah terus ngapain berada di tengah-tengah orang-orang ini? Ya dengerin tapi jangan masukin ke hati. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang mereka pura-pura masuk Islam pengennya apa? Barangkali suatu saat kita bisa ngancurin dia dari dalam, mereka dari dalam. Korek-korek apa yang salah dari kaum muslimin, di blow up kemudian, hasutlah orang-orang dengan kesalahan tersebut sehingga terjadi provokasi. Sehingga terjadi kemarahan. Sehingga terjadi gejolak. Begitu. Susupi mereka, nyusup aja ke mereka. Tapi jangan percaya sama kaum muslimin. Jangan percaya sama dia. Jangan percaya sama pengajiannya misalnya kalau zaman sekarang. Tapi kalau misalnya antum ketemu sesuatu yang bisa di-crop, dipotong ya, dari videonya misalnya, dipotong tuh, kemudian tampilkan di publik kejelekan ustadz ini misalnya, ya. Sehingga orang-orang nanti menilai, oh ternyata gini, oh ternyata gini, gini kan. Ya padahal itu potongan semata dan itu yang bikin siapa? Ya orang yang pengen ngancurin majelis ini misalnya. Kan mirip. Ya mirip serupa walaupun enggak sama, tapi triknya juga ya ada kemiripan. Jadi jangan dengerin. Kalau dengerin pakai telinga, keluarin pakai telinga lagi gitu. Udah. Ya, kebaikannya jangan dengerin. Tapi kalau misalnya ada keburukan yang bisa kita tampilkan ke masyarakat, ayo kita bongkar sekarang. Nah, gitu kan. Terus ngapain berada di antara barisan kaum muslimin kalau gitu, wahai tokoh Yahudi? Ngapain coba? Tujuannya apa? Untuk menghancurkan barisan kaum muslimin, menceraiberaikan, itu aja. Tapi sekiranya kaum muslimin saat itu bertakwa, enggak bakal berefek. Sesulit apapun, sepayah apapun usaha orang-orang Yahudi ini, enggak bakal berefek ke tengah kaum muslimin. Enggak bakal berefek. Ya, orang-orang munafik itu walaupun seupaya apapun mereka untuk menikam di balik layar kaum muslimin, enggak bakal berefek insyaallah. Tetap kaum muslimin solid terus istiqomah insyaallah. Tapi syaratnya apa? Takwa. Karena ketika bertakwa, yang menolong kita adalah Allah. Makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Mereka telah membuat makar dengan semakar-makarnya, ya kan? Ya. Dan di sisi Allah lah makar yang paling betul-betul terjadi. Maksudnya kalau mereka membuat makar, Allah pun bisa membalas makar mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Di sini para ulama ada yang menafsirkan makar mereka itu tidak akan bisa menggoncangkan gunung-gunung. Ya, enggak bakal bisa. Ketika Allah Ta'ala menolong kaum muslimin, mau semakar-makarnya gimana pun, wallahi, yang nolong kita Allah. Ya. Lah kalau yang nolong kita Allah, terus mereka nolong mereka siapa? Ya musuh Allah. Kalau Allah Ta'ala memiliki musuh, kira-kira yang menang yang mana? Ya Allah Ta'ala. Ya. Berarti apa sekarang kuncinya supaya kita tidak terselengket oleh lisan dan tikaman orang-orang munafik? Takwa, merujuk kepada Allah. Ya. Walaupun kita ini enggak ngerti dengan track mereka, walaupun begitu, contoh lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau masih kecil, masih belia, muda, ganteng dan seterusnya lah yang membuat saudara-saudaranya itu iri semuanya pada dia. Luar biasa, ya kan? Jadi ibaratnya 10 saudaranya itu pengen mencelakakannya. Dimasukinnya kemana? Ke sumur. Dan beliau masih kecil ketika itu. Mana bisa beliau naik? Ini kan makar. Ya kan? Secara logika, udahlah hancurlah itu hidupnya Nabi Yusuf. Secara logika ya. Karena ini kakak-kakaknya ini yang lebih besar darinya. Kalaupun bisa, padahal bahkan awalnya direncanakan bunuh aja sekalian. Tuh lihat, hasad antara saudara. Udah terjadi sebelumnya di Qabil dan Habil. Tetapi ikhwan, ya, selama itu Nabi Yusuf alaihissalam bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meskipun tidak mengetahui dan jahil akan makar saudaranya, itu tidak masalah bagi Allah, melainkan Allah yang menolongnya. Bahkan sampai Allah jadikan, nobatkan sebagai raja kemudian di suatu saat. Begitu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, yang maknanya karena anda enggak hafal lafalnya, maknanya adalah siapapun yang bertauhid, bertakwa kepada Allah dengan diliputi dengan makar-makar dan tipuan orang-orang dan siksaan orang, maka Allah akan menyelamatkannya walaupun dia enggak ngerti bahwasannya dia sedang berusaha dibuat makar. Iya. Sayangnya kita kadang-kadang enggak kepikiran ke situ. Bahkan kadang-kadang kita ngejek dai-dai atau ustaz-ustaz, apa? Dikit-dikit tauhid, kembali kepada Allah. Tentang kajian ber-AC, nah gitu, ya kan? Oh, ada AC. Kan digituin kita sering. Banyak kita nasihatin orang kayak gitu, kita yang kena akhirnya. Mentang-mentang enak duduk di atas dingin, tuh, lumayan dingin. Ya. Sahur dikasih. Iya, nah dikasih sama istri. Antum tadi sahur dikasih sama siapa coba? Sama DKM ya. Nah, tapi itu emang kuncinya. Sementara banyak kaum muslim itu berteguh-teguh dengan usaha duniawi untuk mengibas atau menghalangi diri dari makar, tapi banyak lalai akan tauhidnya. Yang itu jadinya never ending story jadinya. Mutasalsil, balik lagi, terjadi lagi gitu-gitu. Seperti itu. Ya. Kalau ada orang pengin ngehancurin kita, Pak. Ya, misal. Kita enggak tahu, tapi bismillahirrahmanirrahim, saya pokoknya ini urusan Allah. Apa yang saya enggak tahu, Allah tahu. Biar Allah yang menjaga saya. Tawakal, bismillah. Sambil berusaha jaga diri memang. Tapi tawakal kepada Allah lebih besar. Ikhtiarnya jaga diri semampunya, tawakalnya di hati. Itu insya Allah Allah lindungi. Kalau dilindungi alhamdulillah, selamat dunia dan akhirat. Atau ternyata sudah berusaha tawakal, ternyata kena juga kita. Kira-kira dosa enggak? Enggak dosa. Kita sudah tetap dapat pahalanya. Bahkan kalau kita sabarkan kemudian dan introspeksi diri, kita akan lebih berlipat lagi pahalanya. Ya. Nah, tadi kata mereka, kata orang Yahudi, dua tokoh Yahudi itu, jangan kalian ikut orang-orang muslim, ya, kecuali kalian ikuti dengan yang semisal kalian, yaitu yang sama-sama munafiknya gitu. Giliran muslim berkata benar, jangan didengar, jangan ikutin. Ya. Maka kata Allah kemudian mengkat perkataan mereka. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu betul-betul petunjuk dari Allah. bukan dari kalian. Wahai orang Yahudi, kalian enggak punya petunjuk. Apa petunjuk kalian? Tanya, mana petunjuk kalian? Oh, di Taurat. Tauratnya pertama, Taurat mereka udah diubah-ubah. Kedua, hukum-hukum yang masih ada di situ yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka di skip atau ditutup-tutupin. Itu jeleknya banyak dari tokoh Yahudi itu. Nah, kita kalau orang Muslim nutup-nutupin hukum Allah Ta'ala, nah ini berbahaya. Jadi orang-orang Yahudi itu, di antara yang mereka tutup-tutupi adalah ayat hukum rajam. Hukum rajam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata bahwasanya di Al-Qur'an ada ayat tentang rajam, yaitu di surat Al-Maidah 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna fihi minal kitab wa ya'fuan katsir. Wahai ahli kitab, telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan kepada kalian, ya, banyak hal yang selama ini kalian itu sembunyikan, supaya tidak terbaca oleh orang awam. Dan kata Ibnu Abbas, wa kana ar-rajm, ayat rajm, ayat di Taurat tentang rajam, itu diantar yang rabi-rabi Yahudi sembunyikan supaya enggak tersebar di masyarakat sehingga marak perzinahan di atas mereka. Itu. Dan kata Ibnu Abbas juga, man ankara ar-rajma faqad ankara al-Qur'an min haitsu la yahtasib. Siapa yang mengingkari tentang hukum rajam, maka dia telah mengingkari Al-Quran dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Na'udzubillah. Rajam, Pak, ya. Hukum rajam bagi pezina. Nah, Yahudi, orang-orang Yahudi itu, mereka hanya mau berhukum sesuai dengan apa yang mereka suka dari hawa nafsu mereka. Kalau misalnya gak sesuai hawa nafsu, mereka tutup-tutupi. Atau mereka tafsirkan dengan penafsiran yang batil. Jadi dipermainkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah yang hak adalah hidayah dari Allah, bukan dari kitab mereka yang sudah diubah-ubah. Apalagi dari tokoh mereka yang muta'asib, yang fanatik dengan kesesatan. Ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Ya mana, wahai, di sini ana tafsirkan sesuai tafsiran sebagian ulama, yaitu tidak ada, afwan, kata orang Yahudi, kata pendeta, kata rahib atau rabbi Yahudi ini, kalian jangan ikut kaum muslim, jangan dengerin kaum muslimin itu, tapi kalian merasuk di dalamnya, jangan ikuti ajaran mereka. Kenapa? Ayyuta ahadum mithla ma utitum. Karena tidak ada seseorang yang diberikan seperti yang kalian telah diberikan. Yaitu, kalian jangan dari kaum muslimin, karena apa yang telah diberikan kepada kalian dari Taurat itu sudah cukup, enggak ada yang semisal Taurat gitu. Ayuhajukum inda rabbikum, dan mereka tidak akan bisa apa berhujjah di sisi di Rabb kalian nanti, di Allah. Pada Allah mereka enggak bakal bisa punya hujjah. Lihat orang sesat, ya, memotivasi rakyat awamnya dengan dalil-dalil mereka gitu. Jangan dengerin mereka. Udah, apa yang udah kalian pegang itu udah genah, paling benar. Dan mereka enggak bakal bisa punya hujjah. Orang awam kalau diyakinin kayak gini makin termotivasi. Wah, ini tokohnya meyakinkan. Makanya kalau tokoh itu cuma bisa orasi, jemaah sekalian, banyak awam yang pasti tertipu nantinya. Ya, berilmu bagus, tapi harus benar. Karena kalau berilmu tapi enggak benar, jadinya keblinger, ya kan? Orang Yahudi berilmu enggak? Ya berilmu, makanya disebut ahlul kitab. pemilik kitab. Orang kalau punya kitab kan berilmu. Ya. Iya. Coba kalau misalnya di rak buku rumah antum isi kitab banyak itu. Kan orang sekilas lihat, Masya Allah nih. Enggak dibilang antum orang kaya, enggak kan? Bukan, antum enggak dibilang kaya, tapi antum dibilang pasti ilmu banyak. Iya. Begitu. Yang punya kitab. Adapun kalau rumah isinya cuman nyamuk, pakaian, cuman gitu-gitu doang lah. Enggak ada buku, enggak ada apa. Mesti bilang, ya Allah, ini kurang edukatif ini orang ya, kurang pintar walaupun mungkin uangnya banyak. Mesti gitu kan? Mana yang lebih terpuji? Yang mejengin buku walaupun belum tentu dibaca. Iya, sengaja dikacain lemarinya supaya enggak ada debu. Ya, gitu. Semua bukunya masih harum toko. Padahal udah 5 tahun. Saking enggak pernah disentuh, cuman pajangan doang. Besok-besok enggak perlu capek-capek banyak-banyak beli buku, Pak ya. Cukup stiker aja tempel di tembok gambar buku-buku. Nah, kan kelihatan, ya. Maka kata Allah kemudian membalas perkataan mereka. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya al-fadl, keutamaan, karunia itu di tangan Allah, yu'tihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunianya kepada siapa yang Allah kehendaki gitu. Ya, jadi terserah Allah. Dan dari seluruh umat Allah Ta'ala mengunggulkan kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Hanya kadang-kadang kita ini kurang mau ikut dengan sunnahnya Nabi, kadang-kadang. Tapi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dari semua umat dulu, udhkuru ni'mati allati alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Siapa ini? Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian. Dan ingatlah aku telah mengutamakan, mengunggulkan kalian atas semesta alam, atas orang-orang semesta alam, tapi di zaman dulu. Jadi jemaah sekalian, dengan dalil-dalil tentang Bani Israel di zaman dulu, peradaban manusia sebelum masyarakat, sebelum Nabi Muhammad ada, itu ada selain Bani Israel, benar. Ada Raja Fir'aun, ada Fir'aun, ada ini, ada itu, banyaklah di tempat-tempat lainnya yang kita gak tahu. Tetapi yang Allah unggulkan, utamakan dari segi keilmuan, keimanan, itu dulu di kalangan Bani Israel yang paling unggul, Pak. Number one-nya insan itu Bani Israel dulunya. Karena mereka ada nabinya. Coba Fir'aun ada nabinya kak, asli dari Fir'aun itu sendiri gak ada. Nabi Musa diutus kemudian kepada Fir'aun, bukan dari suku Fir'aun, dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel ketika itu, di zaman Nabi Musa, di zaman sampai zaman Nabi Isa, itu adalah orang-orang edukatif, orang-orang pinter, makanya disebut ahli kitab. Sisanya gak punya kitab. Tapi kan waktu itu ada peradaban Roma misalnya, ya kan, Romawi, tetap enggak diunggulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sebenarnya peradaban seperti Yunani, filsafat itu sebenarnya masih kalah di bawah peradaban Bani Israel, karena Bani Israel dari kitab, kitabullah tadinya. Tapi filsafat dari mana? Dari logika masing-masing Yunani. Iya, logika mereka masing-masing, dan Allah unggulkan Bani Israel di atas mereka semua. Kata sebagian orang, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina misalnya. Jangankan ke Cina, orang sekarang banyak ke Inggris lebih jauh, ya enggak? Yang katanya peradaban Cina ketika itu misalnya mungkin pinter ini, pinter itu dan seterusnya. Bani Israel lebih unggul beneran. Karena sudah ditahqiq dalam Al-Qur'an, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku telah mengunggulkan kalian wahai Bani Israel dulu di atas semesta alam. Berarti alam ini nih, iya, bumi ini yang paling afdol ketika itu, ya Bani Israel, Pak. Karena mereka kitabnya kitab samawi, bukan kitab buatan logika. Samawi, wahyu. Nah, cuma kan kemudian karena nyari dunia, pendetanya atau rahibnya atau rabinya pada curang. Hukum-hukum di skip atau dimanipulasi atau diubah huruf-hurufnya dan seterusnya. Sehingga kitab itu sudah terdistorsikan dengan kebatilan padahal aslinya itu kitabullah. Dan Allah tidak menjamin memang, maka akhirnya terjadilah seperti itu, tahrif. Ya, penyelewengan. Nah, datanglah kemudian Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Ini terjamin. Fix terjamin. Wa inna lahu lahafidhun. Kami jaga itu Al-Quran. Dari penyelewengan lafal. Sampai sekarang terjaga, alhamdulillah. Dan sampai seterusnya terjaga, insyaAllah. Udah Allah Ta'ala pastikan. Kitab mereka enggak. Kitab mereka kan banyak versi. Ya. Ketika ada datang Rasulullah Muhammad SAW, dengan Al-Quran, mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat para Rasul, Al-Quran, maka bergantilah kemudian, bergantilah yang tadinya Bani Israel adalah kaum yang paling top di alam semesta ini, bergantilah kepada kaum muslimin pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Dan wajib atas Yahudi dan Nasrani dan semua jin dan manusia untuk merujuk kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Enggak ada hujah atas mereka. Iya, betul begitu. Enggak ada hujah atas Bani Israel, Yahudi atau Nasrani atau Buddha, Hindu, Konghucu, semua agama itu, semua orang-orangnya, ayo kembali kepada Islam. Kembali kepada agama bertauhid. Jadi kita ini kaum muslim sudah mendapatkan al-fadl, yaitu keutamaan. Yang mana keutamaan itu di tangan Allah, yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yang Allah suka, yaitu kaum muslimin. Jadi kita tuh unggul, Pak, sebenarnya masyarakat unggul. Lah kok sekarang kita terbelakang misalnya? Atau kok dari segi moralitas kita kayak gini misalnya? Itu tidak lain melainkan penyebabnya hanyalah karena tidak mau ikutan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dah gitu doang. Wah, dikit-dikit Quran Sunnah, dikit-dikit Quran Sunnah. Terus mau gimana? Ya, mau gimana penyebabnya? Ya, apa Pak penyebabnya? Penyebab banyak yang maksiat kenapa? Karena maksiat kan ya? Maksiat ikut Al-Quran Sunnah enggak? Enggak. Penyebab maraknya bid'ah karena apa? Karena bid'ah, maksiat. Apakah bid'ah itu mengikuti Al-Quran? Oh, apakah Al-Quran pernah mengajarkan kebid'ahan? Apakah sunnah pernah mengajarkan kebid'ahan? Enggak pernah. Nah, itu penyebabnya. Maksiat, kebid'ahan, takhayul, khurafat, dan seterusnya. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, yakhtassu birahmatihi man yasha. Wallahu dhul fadlil azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan, mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keutamaan yang sangat agung. Fadl dengan rahmah, ini berbeda. Al-fadl keutamaan. Rahmat ini lebih tinggi lagi kadarnya. Karena disayang oleh Allah. Dan rahmat yang dimaksud ini rahmat yang khusus. Dan rahmat yang khusus itu tidak mungkin Allah berikan kecuali kepada orang yang beriman. Sehingga jemaah sekalian, siapa yang mengamalkan hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang berpuasa dengan imannya dan dengan ihtisab min apa nyari pahala, itu akan mendapatkan apa? Dihapusnya, diampuni dosanya apa yang sebelumnya dari dosa-dosa. Dan di banyak ayat seringkali Allah sandingkan namanya Ghafur dengan Rahim. Maka siapa yang Allah ampuni, maka pastilah Allah berikan rahmat setelahnya. Makanya kalau kita habis taubat tuh biasanya tenang, anteng, enak, rezeki lancar. Oh enggak, anak pernah misalnya resign dari lembaga ribawi misalnya. Anak takut pada Allah, akhirnya anak tadinya gaji per bulan itu omsetnya masukan tuh belasan juta atau bahkan puluhan buat. Tapi anda tinggalkan itu semua. Bahkan gaji-gaji lama anda udah anda serahkan kepada fakir miskin. Anda miskin sekarang. Tapi setelah hijrah dari pekerjaan haram malah makin parah kehidupan anda saat misalnya. Ada enggak gitu? Ada. Ada kan? Ada. Gimana Ustaz? Ya, ini gara-gara Ustaz sih fatwanya kayak gitu jadi saya miskin. Nah, kan. Ustaz bisanya cuma haram-haram, bid'ah, takhayul, khurafat. Enggak punya solusi. Solusinya tauhid ya, ya akhi. Tauhid lagi. Enggak ada kayak solusi lain gitu, beliin saya mobil atau rumah. Itu bukan solusi, situnya emang mau punya rumah gitu kan. Ustaznya aja belum punya rumah kok beliin rumah gitu kan. Ustaz bisa gitu doang. Saya bukan bisa gitu doang. Saya hanya menyampaikan misalnya. Kita bilang saya hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala firmankan. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Gampang. Selesai itu. Itu jawabannya. Surat Al-Ankabut awal-awal Pak. Mungkin di antara jemaah nih. Mungkin ada di itikaf atau datang kemari. Baru resign dari pekerjaan haram misalnya, atau baru meninggalkan yang hal yang haram, ya sampai nulis di status Facebooknya alhamdulillah telah resign anak dari lembaga ribawi, bismillah hijrah, ya ternyata tambah melarat misalnya, wah gimana nih ya? Maka kita katakan sebagaimana Allah firmankan alif lam mim, apakah orang-orang itu mengira mereka dibiarkan begitu saja bicara kami beriman tapi mereka tidak diuji? Ya. Gitu. Emang ada betul ada orang yang baru hijrah kemudian makin lapang rezekinya? Ada banyak alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang beda nasib. Habis hijrah, habis taubat malah justru kok kayaknya sempit ya. Nah, di sini ini yang masuk ke dalam Al-Ankabut awal-awal. Jangan antum kira antum tuh belum tentu sama seperti orang lain, bisa saja Allah uji dan mungkin itu bentuk itu adalah efek dari kasih sayang Allah. Apakah dikira bahwasanya kita cukup katakan beriman, hijrah gitu terus enggak ada ujian? Ada ujian. Di antaranya ini, kesempitan hidup mungkin lebih. Nah, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Lihat lembaran-lembaran sejarah. Lihat para rasul. Diuji oleh Allah Ta'ala. Sehingga kami Allah pun tahu siapa-siapa yang jujur ngomongnya beriman, siapa yang jujur ngomongnya hijrah, dan siapa yang ngomong tok. Ya kan? Wah, sempit hidup saya, udahlah, saya balik lagi kerjaan lama. Haram lagi. Terus kemudian apa? Lancar rezeki. Ini rezeki benar rezeki, tapi ini yang disebut istidraj. Gitu. Mindset kudu dibenerin Pak di sini, Pak. Jangan kira juga orang yang setelah hijrah lapang luas rezekinya, itu jangan kira itu bukan ujian. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian baik dari keburukan ataupun kebaikan, itu pun ujian juga. Barangkali dengan limpahnya rezeki dia lupa arti dari hijrah itu sendiri. Balik lagi ke track awal. Karena orang yang banyak dilimpahkan rezeki dan harta itu lebih dekat kepada syahwat. Akhirnya dia pun mengikuti syahwat. Ya. Orang miskin itu, maaf bukan maksud meremehkan. Orang yang tidak banyak berharta, miskin, kekurangan itu lebih dekat kepada syubhat. Orang yang punya apa-apa lebih dekat kepada syahwat. Lebih jelek, udah miskin, gak punya apa-apa, syubhat iya, syahwat iya. Nah ini repot ini. Ya. Taib, mungkin cukup sekian jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.